punya dunia ku rasa saat ini, saat ini. Karena malam ini malam bahagia. Oh dunia serasa bagaikan di surga. Bagaikan di surga.